itu lengan bajunya panjang-panjang atau lebar-lebar sampai-sampai bisa, karena demikian lebarnya bisa dipakai untuk menutupi lengannya. Maka tadi disampaikan, seandainya lengannya ditutupi, lengannya ditutupi, dibungkus pakai ini lengan bajunya sendiri, kemudian ya dipakai untuk balik-balik mushaf, maka di sini katakan hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Li'anna al-qalba, karena membalik-balik kertas ini dilakukan oleh tangan dan bukan oleh lengan baju. Kemudian maka Syarqawi menjelaskan lebih detail, bolehnya membolak-balik lembaran kertas, lembaran mushaf dengan kayu itu jika membalik-balik tersebut tidak berdampak hamlun laha, tidak berdampak kertas itu terbebankan, disangga oleh si kayu. Cuma kemudian buka begitu saja, tidak sampai kertasnya bertumpu pada kayu. Nanti kalau kertasnya bertumpu pada kayu, maka dinilai itu membawa, dinilai membawa mushaf. Nah, bawahnya. Ya, kemudian yang kelima yang tidak boleh bagi wanita yang haid adalah berada di masjid. Dan termasuk berada di masjid, orang yang masuk masjid untuk bolak-balik, ya, keliling di dalam masjid, mengingat hadis Nabi, ya, aku tidak halalkan masjid untuk wanita haid, tidak pula untuk orang yang junub, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Bunda Aisyah. Termasuk dalam masjid adalah udaranya, ya, termasuk udaranya dan yang bersambung dengannya, semacam semacam di sini dahan pohon yang asluha kharijun, yang batangnya itu di luar tanah masjid, ada pohon batangnya di luar tanah masjid namun rantingnya masuk ke masjid, maka wanita haid kemudian bertengger di situ, di ranting itu tidak boleh, karena termasuk masjid udaranya masjid, termasuk masjid udaranya masjid. Nah, ini dahannya masuk ke masjid, kemudian ada wanita haid bertengger, ini pecicilan di situ, maka tidak boleh. Ya, kemudian termasuk juga tidak boleh halaman masjid. Rabbatul masjid artinya halaman yang terbentang. Namun kemudian tidak mengapa wanita haid berada di harimul masjid. Apa itu harim masjid? Harim masjid itu adalah sarana-sarana pendukung yang ada di sekitar masjid. Apa contohnya? Matbakh wa nahwihi, dapur masjid dan semacam itu. Jadi wanita haid di dapur masjid malah boleh. Tapi di halaman terbuka, area parkirnya malah tidak boleh. Kemudian faedah, tidaklah mengapa tidur di masjid asalkan tidak dalam kondisi junub. Walau li ghairi a'zab, meskipun dia bukan bujangan. Wahuwa malam yakun ingdau ahlun. Bujangan itu adalah orang yang belum punya keluarga. Dalilnya sabata, terdapat riwayat ada ashabus suffah. Ini ada orang yang ashabus suffah tinggal di masjid, tidur di masjid, wahum zuhadun, dan mereka ini adalah orang-orang zuhud dari kalangan para sahabat. fakir dan tidak punya keluarga. Mereka tidur di dalam masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, haram hukumnya tidur di dalam masjid jika itu mempersempit ruang untuk orang yang sholat. Dan pada saat itu ketika masjid itu jadi sempit karena adanya orang-orang yang tidur, wajib membangunkan orang yang tidur. Demikian juga dianjurkan membangunkan orang yang tidur di shof awal atau di depan orang-orang yang sholat. Kemudian tidak sepatutnya meludah di dalam masjid. Ini ketika masjid itu lantainya tanah, pasir, meskipun lantainya tanah dan pasir, tidaklah yang bari berarti makruh untuk meludah di masjid. Wa yalzamu man ra'ahu, dan wajib bagi semua orang yang melihat adanya orang meludah di masjid untuk mengingkari orang meludah di masjid dan melarangnya jika mampu. Kemudian makruh hukumnya ngemis di dalam masjid. Bahkan haram ngemis di dalam masjid jika itu mengganggu orang yang sholat. Atau ngemisnya itu dengan berjalan di depan orang shaf atau melangkahi pundak-pundak orang. Nah, ini yang ngemis. Ya, makruh atau bisa haram. Gimana yang ngasih? Wa amma i'ta'uhu, adapun ngasih orang yang ngemis di dalam masjid hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan. Jadi dibedakan antara yang ngemis sama yang ngasih pengemis. Ya, makruh atau haram tadi untuk orang yang ngemis di dalam masjid. Kalau kemudian dia ngasih pengemis, hukumnya beda. Kemudian haram joget-joget di dalam masjid meskipun itu bukan gadis meskipun itu anak-anak. Kemudian haram juga loncat-loncat meskipun di dalam masjid, meskipun untuk berzikir. Karena ini bisa merusak tikar masjid dan mengganggu yang lain. An-nattu maknanya al-wathbu, loncat-loncat. Atau kemudian mungkin enggak, ini ada definisinya lebih lanjut. Memindah kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Berulang-ulang. Berarti enggak mesti loncat-loncat ya. Mungkin cuma jogging atau kemudian gerak tari, namun cuma kemudian bentuknya mindah-mindah kaki. Nah, kemudian setelahnya, kemudian yang keenam, yang haram bagi wanita yang haid. Nah, ini agak sulit kalau haidnya panjang. Di Syafi'iyah ya haram baca Al-Quran ya, kalau haidnya 3 hari, 4 hari. Ya, gimana kalau haidnya 1 minggu, 2 minggu? Nawawi mengatakan, maka wanita yang haid itu haram baca Al-Quran, baik 1 ayat atau kurang dari 1 ayat. Terus solusinya gimana kalau orang punya hafalan, menjaga hafalannya, dibolehkan bagi orang yang junub, wanita haid untuk batin di dalam hati, tanpa melafalkan. Demikian juga boleh baca mushaf, namun cuma kemudian pakai mushaf, namun cuma di batin juga. Kemudian kaum muslimin sepakat boleh baca tahlil, tasbih, tahmid, takbir, selawat untuk rasul, dan yang lain dari bacaan-bacaan zikir untuk orang yang junub dan wanita haid. Demikian juga ulama Syafi'iyah mengatakan jika orang yang junub atau wanita haid berkata kepada seseorang, tapi perkataannya itu ngutip ayat khudil kitab bi quwwah, pegang buku itu dengan kuat, dan niatnya bukan Al-Quran, maka boleh. Demikian juga kasus-kasus yang serupa. Boleh bagi wanita haid dan orang yang junub untuk ketika terjadi musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, syaratnya tidak berniat untuk baca Al-Qur'an. Demikian juga Syafi'iyah Khurasan mengatakan boleh ketika naik kendaraan mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza. Itu ayat Al-Qur'an. Demikian juga ketika berdoa boleh doa Rabbana atina fiddunya hasanah, dan ini tentu ayat Al-Qur'an. Boleh, syaratnya tidak niat baca Al-Qur'an. Ya, namun niatnya zikir. Imam Haramain mengatakan, jika orang yang junub bilang bismillah atau alhamdulillah, maka jika niatnya adalah Al-Qur'an, maka itu maksiat. Jika niatnya zikir atau tidak niat apa-apa, maka tidak dosa. Kemudian boleh bagi orang yang junub dan wanita haid untuk membaca ayat-ayat yang sudah mansukh bacaannya, semacam ayat rajam. Kemudian yang ketujuh, haram bagi wanita haid untuk berpuasa. Maka jika ada wanita haid kok niat puasa, itu haram. Namun jika dia tidak niat berpuasa, cuma tidak mau makan dan tidak mau minum, namun tidak niat puasa, cuma ya karena boleh jadi punya anak yang masih dilatih puasa, ibunya haid, maka ditemani enggak makan tidak minum, non tidak niat puasa, maka la yahrum 'alaiha, tidak haram, karena itu tidak disebut puasa. Kemudian pendapat yang tepat, tidaklah wajib asalnya pada dasarnya wanita haid tidak terkena kewajiban puasa, sehingga kewajiban qadha itu bukan karena adanya perintah puasa, namun karena adanya dalil khusus yang memerintahkan qadha. Yang kedelapan, wanita haid tidak boleh dicerai. Ya, tidak boleh seorang suami menjatuhkan kata-kata cerai saat istrinya dalam kondisi haid. Dan mencerai istri dalam kondisi haid di sini dikatakan dosa besar, kecuali dalam 7 kasus. Ya, dalam 7 kasus tersebut tidaklah haram mentalak istri. Ya, maka jika suami mengatakan kamu saya cerai di tetes terakhir dari haidnya, atau bersamaan dengan tetes terakhir, atau saat keluar tetes terakhir, ya, وَمِسْلِ ذَلِكَ مَلَوْتَ مَلَوْتُ طَلَقِ فِي أَرِلْ حَيْدِ, semisal itu ketika kalimat talaknya itu serai selesai di akhir haid. Ini mana ini? Kok tiba-tiba kemudian ada dua, satunya apa ini? Kemudian kok tiba-tiba ada dua ini. Yang kedua, antakuna al-mutallaqah fi dalika khairu, wanita yang dicerai itu belum dikumpuli. Maka cerai pada saat haid itu tidak mengapa karena tidak ada kewajiban iddah. Lain hanya dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan belum dikumpuli, itu tetap terkena kewajiban iddah. Oh, berarti ini pengecualian 7 tadi. Ya, 7. Ya, tadi tidak boleh talak dalam keadaan haid, kecuali dalam 7 kasus. Yang pertama adalah ketika seorang laki-laki mengatakan kamu saya cerai, dan itu ditetes terakhir darah haid istrinya. Kemudian yang kedua, ketika wanita yang dicerai itu belum dikumpuli karena tidak ada kewajiban masa iddah. Kemudian yang ketiga, antakuna hamilan minhu, kemudian dalam keadaan hamil dari dalam keadaan hamil Ya, karena boleh jadi wanita hamil menurut Syafi'iyah, boleh jadi wanita hamil itu mengalami haid. Kemudian yang keempat, mana tidaklah haram jatuh cerai dalam keadaan haid, manakala kalimat cerai itu dikeluarkan bi'iwadin minha, karena atau pada saat istri itu membayar kepada suami alias khulu. Maka khulu dalam keadaan haid boleh. Yang tidak boleh itu adalah talak yang murni inisiatif suami. Kemudian maka perlu diketahui yang namanya khulu yang itu boleh dalam keadaan haid itu manakala suami itu dibayar oleh istri untuk menceraikannya, itu syaratnya. Sehingga lau talaqaha, seandainya suami itu mencerai istrinya atas permintaan istri, namun istri tidak bayar, istri tidak mengeluarkan bayar, atau dibayar namun oleh bukan istrinya, maka itu tolak, bukan khulu. Maka syarat khulu, syarat khulu yang disebut khulu itu suami mencerai kan istrinya dan istri membayar ngasih sesuatu dari hartanya sendiri, boleh jadi maharnya atau yang lainnya. Seperti membayarkan mahar itu. Iya itu. Jadi kalau pegat aku, istrinya juga ngomong ceraikan aku, terus suaminya mengatakan saya ceraikan kamu, itu jatuhnya tolak bukan khulu. Itu statusnya tolak bukan khulu. Ceraikan aku, ya sudah kamu saya cerai. Itu statusnya tolak bukan khulu. Demikian juga tadi tidak termasuk khulu kalau pembayarannya dari orang lain bukan istrinya. Dari malah bapak mertuanya, ceraikan itu anakku, kamu tak bayar. Itu statusnya ya bukan khulu namun tolak. Ya, untuk disebut khulu, istri itu ngasih sesuatu kepada suaminya untuk diceraikan dan sesuatu itu adalah minha dari hartanya istri. Kemudian talak dalam kondisi haid yang tidak haram manakala itu karena ila. Manakala itu karena ila. Ila itu seorang suami bersumpah untuk tidak jima dengan istrinya lebih dari 4 bulan. Maka setelah genap 4 bulan, maka di aturan Islam dia suami ini dikasih opsi. Jima sama istrimu atau cerai. Ternyata dia milih cerai dan itu bertepatan dengan istri dalam kondisi haid. Itu tidak apa-apa. Yang keenam, jika yang mencerai, menjatuhkan cerai itu adalah hakam. Yaitu seorang hakam atau wasit dalam pertengkaran yang terjadi di antara keduanya. Ya, maka di antara yang punya hak untuk menceraikan dalam aturan Islam, dalam fikih Islam, itu hakam. Ketika suami istri ini cerai, konflik, berkepanjangan, maka di antara solusi konfliknya masing-masing mengangkat dari keluarganya sebagai wakil. Suami mengangkat seseorang sebagai wakilnya, istrinya juga mengangkat dari keluarganya. Nah, dua orang wasit ini kemudian diminta untuk berunding. Gimana sih duduk permasalahannya, sebaiknya lanjut, bisa dilanjutkan ataukah tidak. Hasil rembukannya ini tidak bisa lanjut. Maka keduanya punya hak untuk menjatuhkan talak. Nah, talaknya hakam itu tidak, itu boleh dalam kondisi haid. Ya, kemudian yang ketujuh, seandainya ada budak, pemilik budak berkata pada budak perempuannya, ya budak dia katakan jika suamimu menceraikanmu hari ini kamu merdeka. kamu merdeka, maka tidaklah haram menceraikan si budak perempuan supaya dia terbebas dari perbudakan. Nah, terusnya. Ah, maka hikmah diharamkannya talak ketika kondisi haid itu adalah karena perempuan itu akan mendapatkan bahaya bituli mudat tarabus karena semakin panjang masa iddahnya. Karena sisa haid tidak dihitung dalam iddah. Perlu diketahui kalau Syafi'iyah cara ngitung masa iddah itu pakai haid. Itu pakai haid. Ya, maka ketika talak itu pada saat haid, itu haidnya tidak dihitung. Talak itu kemudian haidnya tidak dihitung. Haid ketika itu tidak dihitung. Nanti baru mulai ngitung haid berikutnya. Berarti kan lebih panjang. Lain hanya kalau talaknya itu ketika dalam keadaan suci. Maka suci, kemudian besok ketemu haid, ya sudah. Mulai dilakukan penghitungan. Karena Allah Ta'ala mengatakan, dan ceraikanlah istri, jika kalian perlu mencerai istri, ceraikannya ya, sebelum dia menjumpai haidnya. Ya, artinya jika kalian menginginkan untuk mencerai istri yang telah dikumpuli, ya, yang dia itu menjalani masa iddah pakai haid, talaklah di awal waktu yang setelah itu dia mulai menghitung masa iddahnya. Artinya cerai itu dalam keadaan suci yang belum dikumpuli. Kemudian yang dimaksud dengan waktu mulai dia nanti bisa menghitung masa iddahnya. Kemudian yang kesembilan, ya, wanita haid tidak diperbolehkan lewat, semata-mata lewat di dalam masjid. Kalau junub kan boleh. Kalau junub itu boleh lewat. Namun kata di sini Syafi'iyah, kalau haid tidak boleh lewat. Ya, tidak boleh lewat di dalam masjid karena hadasnya terlalu berat. Maka di sini beda wanita haid dengan junub. Karena orang yang junub tidak haram untuk dia semata-mata lewat. Ya. Maka haram kemudian lewat jika khawatir dia ngotori masjid. Yaitu ngotori dengan darahnya dalam rangka menjaga kebersihan masjid. Namun jika dia bisa menjamin aman, tidak ada yang netes, boleh baginya lewat di dalam masjid namun makruh. Jika tidak ada kebutuhan untuk lewat. Nah, hanya dengan orang yang junub. Kalau kemudian untuk orang yang junub, lewat di dalam masjid tanpa kebutuhan itu cuma perbuatan kurang baik. Namun jika orang yang junub atau wanita haid ini punya tendensi yang dibenarkan untuk lewat, semacam lewat masjid itulah jalan yang paling dekat, maka tidak makruh. Yang tidak boleh tadi lewat masjid, sehingga kalau lewat pesantren, komplek pesantren dan yang lain itu boleh. Demikian juga lewat di kutab, tempat sekolah, TPA, kemudian tanah lapang sholat id, kemudian tanah milik orang lain, tidaklah haram lewat. Kecuali pada saat yakin bisa mengotori atau ada sangkaan kuat itu bisa mengotori tempat-tempat tersebut. Nah, kenapa dibedakan masjid sama musola id? Bedakan karena kehormatan masjid itu bersifat permanen karena zatnya, karena masjidnya. Sedangkan kehormatan tadi, kehormatan tanah milik orang lain atau kemudian pesantren itu karena kondisinya. Ketika dia dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan tersebut yang baik-baik, maka dia punya kehormatan. Kemudian seperti wanita haid dalam ketentuan di atas, orang yang hadasnya terus menerus. Semacam wanita istihadah, orang yang terus menerus kencing, atau terus menerus keluar madi. Ya, demikian juga orang yang punya luka yang terus menerus mengeluarkan darah, maka jika dikhawatirkan dia mengotori masjid dengan hal-hal itu, haram lewat. Jika tidak ada kekhawatiran, maka makruh lewat, jika kecuali jika ada kebutuhan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk ini saja, namun juga berlaku untuk semua najis yang bisa ngotori masjid, meskipun itu najis di sandal atau di kain. Maka tidak boleh memasukkan najis semacam yang ada di sandal ke dalam masjid, ya, kecuali dengan dua syarat: aman dari mengotori, yang kedua kemudian ada hajat. Contoh hajat, khawatir kalau sandalnya ditinggal di luar masjid akan hilang. Ya, kemudian yang ke-10, wanita yang haid itu haram bagi suaminya menurut Syafi'iyah al-istimta. Istimta itu ya mencium atau kemudian gesek-gesekkan kemaluan di daerah antara pusar sampai lutut. Meskipun tanpa masuk. Maka itu namanya istimta. Ketika seorang suami kemudian istrinya dalam keadaan haid, ya bolehkah kemudian dia, maka menurut Syafi'iyah haram baginya istimta' dengan istri, mencium pahanya ataukah kemudian gesek-gesek kemaluannya di daerah di badan istri dari pusar sampai lututnya. Nah, ini haram kata Syafi'iyah baik pakai syahwat biologis ataupun tidak. Dan yang tidak boleh, istimta' yang tidak boleh antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut, biwata'in dengan bentuk mengeluarkan air mani. Baik itu dengan pelapis ataupun tanpa pelapis, meskipun dia tutupan sarung misalnya, ataupun tidak. Wabirairihi haisu laha'ila. Ataupun tidak sampai mengeluarkan air mani. Ya, namun dia istimta'nya tanpa pelapis. Ya, tanpa pelapis. Ya, maka ketika istri itu haid, kemudian seorang suami itu mau mencumbui daerah antara pusar sampai lutut, jika itu bentuknya adalah sampai keluar air mani, maka tadi sampaikan meskipun itu dia pakai sarung ataupun yang lain, ataupun tidak, hukumnya haram. Tapi jika tanpa sampai keluar air mani, ya, maka itu haram manakala tanpa pelapis. Ya. Ya, kesimpulannya walhasil, badan seorang perempuan yang dalam kondisi haid berkenaan dengan dicumbui. Ya, seorang suami mencumbuinya dalam keadaan haid, itu ada dua macam. Macam yang pertama, bagian badan antara pusar sampai lutut. Maka haram bagi si laki-laki, si suami, untuk mencumbunya secara mutlak. Baik itu dengan keluar air mani ataupun dengan cuma meraba-raba. Manakala raban-raban tersebut di balik kain. Lain hanya kalau bentuk istimta'nya mencumbunya adalah yang lain. Semacam memandangi dengan syahwat, hukumnya tidak haram. Demikian juga mencumbu di balik kain. Ingkana jika cumbuan itu dengan mengeluarkan air mani, tujuannya dalam mengeluarkan air mani, hukumnya haram. Adapun jika tidak, maka tidak haram. Kemudian yang kedua, bagian badan perempuan yang haid adalah non daerah antara pusar sampai lutut, maka tidaklah haram dicumbu secara mutlak. Kemudian, haram atas seorang perempuan yang dia dalam kondisi haid untuk mencumbu suaminya. Bima baina suratiha wa rukbatiha, dengan memanfaatkan daerah antara pusar sampai lututnya. di bagian manapun dari badan suaminya. Kalau yang dipakai itu antara pusar sampai lutut, di bagian manapun dari badan suaminya tadi dikatakan haram. Adapun kalau kemudian dengan anggota badan yang lain, meskipun bagian badan suaminya yang dicumbu oleh istri yang haid ini bukan antara pusar sampai lutut. Gitu. Kemudian di antara yang haram bagi wanita haid adalah bersuci untuk menghilangkan hadas dalam rangka beribadah. Padahal dia tahu firhumah kalau itu satu hal yang haram karena dia dianggap main-main. Namun jika niatnya adalah kebersihan, ya, maka tidak terlarang. Jadi wanita yang haid itu kok wudu. Jika niatnya ta'abbud, jika niatnya ibadah, hukumnya haram. Karena dianggap mempermainkan dan meremehkan thaharah wudu. Namun jika niatnya adalah cuci muka, namun bentuknya wudu, niatnya kebersihan, maka tidak mengapa. Tidaklah haram bagi wanita haid dan nifas duduk di dekat orang yang sakaratul maut. Demikian pendapat yang benar, menyelisih sejumlah pendapat Syafi'iyah. Ya, ada kemudian sejumlah ulama Syafi'iyah yang melarang wanita haid duduk di dekat orang yang sedang sakaratul maut dengan alasan bitadarui, karena ini membahayakan, merugikan calon orang yang hendak meninggal dunia tersebut. Alasannya karena malaikat rahmah nanti tidak mau datang disebabkan kehadiran wanita yang dalam kondisi haid. Ini ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan dan menjelaskan demikian. Namun di sini kata saya Muhammad Nawawi Al-Bantani yang betul tidaklah haram. Ya, demikian pembahasan tentang dua poin melengkapi tentang hukum untuk orang yang junub. Ya, kemudian tentang hal-hal yang haram bagi wanita yang dalam kondisi haid. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tentang tayamum. Ya, tentang tayamum. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.